mata putih. Iya. Kita latihan vokal tolol, bukan latihan ini. Sekarang konsentrasi, besok kita udah manggung. Oke, siap? Aduh. Siap. Lagunya tadi. Banget, abang. Tegangnya sekarang, manggungnya besok. 1, 2, 3 nyanyi ya. 1, 2 Udah, ketawa terus. Iya, lu juga ngitungnya kurang. Ini masih bentak-bentak. 9, 8, 9, 9 Lu mau lihat gantuk kacang. Bukan. Aduh, ini perut. 1, 2, 3 I'm having fun with friends. Gue lihat tadi apa? Muka lu fals. Karena gue mirip Iwan. Dasar beruang buntu. Tiada pernah sirna.